Auti Ate La. Kita goyang bareng lagi semuanya ya. Adela. Goyang ya. Satu lagu terbaru spesial buat teman-teman semuanya. We'll be right back. capek goyang.